الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومولاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا وإن شاء الله تعالى kita lanjutkan dari tafsir salah satu surat Makkiyah yaitu surat At-Taghabun. Di pertemuan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-9 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ingatlah suatu hari di mana Dia Allah bakal mengumpulkan kalian semua pada hari berhimpun, hari dipersatukannya seluruh manusia dan jin, awalan dari yang awal hingga yang akhir, di satu padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Zalika yaumut taghabun, itulah hari ya banyak orang merasakan ghabun, kerugian dan kebangkrutan, ya menyesali dari apa yang telah ia lalui, apa yang telah ia kerjakan maupun apa yang telah ia lewatkan ketika di dunianya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa may yu'min billah, dan barang siapa yang mau beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi, dan siapa yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah akan hapuskan darinya kesalahan-kesalahannya dan Allah akan memasukkannya ke dalam kebun-kebun yang jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itu adalah keutamaan atau kemenangan yang agung. Mari kita baca dari keterangan Syekh Sa'd rahimahullah taala hingga beliau sebutkan zalika yaumut taghabun, itulah hari at-taghabun, banyak orang merasakan kerugian dan kebangkrutan. Ai yadhhar fihi at-taghabun wa at-tafawud bainal khalaiq, nampak perbedaan ya, kepincangan antara satu makhluk dengan yang lain, nampak adanya tafawud ya, perbedaan kelas, perbedaan nasib ya, perbedaan balasan. Yaqbanul mu'minun al-fasiqin, yang mana kaum mukminin merasa yaitu untung dibanding di atas al-fasiqin. Wa ya'riful mujrimuna annahum 'ala ghairi syai', sementara orang-orang yang berbuat kejahatan dan dosa mereka menyadari mereka tidak di atas sesuatu. Wa annahum humul khasirun, dan bahwa mereka adalah golongan yang merugi. Pakaan naukil, seakan-akan dikatakan kepadanya bi ayyi syai'in yahsulul falah wasyaqa wan na'im wal adzab, seakan-akan ditanyakan atas dasar apakah didapatkan kemenangan, keberhasilan dan kesengsaraan, atas dasar apakah balasan kenikmatan maupun siksa. Maka kelanjutan ayatnya fadzakara asbab dzalika biqouli, maka Allah menyebutkan sebab terjadinya perbedaan nasib di akhirat tersebut. Maka Allah katakan wa may yu'min billah, wa ya'mal salihan yukaffir anhu, dan seterusnya. Dan barang siapa yang mau beriman kepada Allah dan beramal saleh, itulah yang membedakan. Maka Allah sebutkan wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah imanan tamman syamilan li jami'i ma amarallahu bil imani bih, dengan keimanan yang sempurna yang mencakup segala apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Apa yang Allah perintahkan kita untuk kita imani, ya, maka wajib demikian untuk kita mengimaninya. Demikian seorang muslim ketika menjalankan amalan, ya, dia pun dengan dasar iman, ya, bahwa itu Allah syariatkan, ya, dan dia pun ihtisab mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman dan rukun di antara rukun-rukun imannya yang 6, iman terhadap Allah, iman terhadap para malaikat dan seterusnya. Wa ya'mal salihan, dan dia beramal saleh. Dan banyak datang tafsir dari salaf terkait dengan amal saleh, seperti apa yang datang dari Abu Ali Udail bin Iyad, murid di antara murid para sahabat, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalannya. Maka beliau menyebutkan ahsanu amala itu akhlashu wa aswabuh, yang paling ikhlas dan paling benar, ya. Ya. Maka apa yang makana lillah itu khalisan, berarti ikhlas. Tetapi kalau tidak ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Ali, al amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam tuqbal. Seberapapun amal itu ikhlas karena Allah, tapi kalau tidak sesuai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima. Kadzalikal amal idza kana sawaban wa lam yakun khalisan. Begitu pula amal seberapapun zahirnya, tata caranya, sifatnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tetapi batinnya tidak ikhlas lillah subhanah, lam tuqbal, juga tidak akan diterima. Katanya terkait dengan amal saleh ini juga dalam banyak, ya, tafsir, ya, disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan keselamatan dalam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan berjumpa Allah dengan diridhoi, dirahmati, diberikan nikmat dan balasan baik, diampuni dan dijauhkan dari azab, maka apa kata Allah, falyamal salihan, falyamal amalan salihan, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu ikhlas. Dan amalan saleh yang ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syaikh di sini mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, minal faraidi wan nawafil, baik yang sifatnya wajib fardu wan nawafil maupun yang sifatnya ibadah sunnah nafilah, min ada'i huquqillah wa huquqi ibadih, berupa menunaikan hak-hak Allah maupun hak-hak hamba-hambanya. Hak-hak Allah, puasa, sholat, zakat dan seterusnya. Ataukah terkait hamba-hambanya, birrul walidain, bakti dengan orang tua, memuliakan tamu, ya, ya, jujur dalam berjual beli, ya, kemudian silaturahim dengan para kerabat, menjaga tidak mengganggu tetangganya dan seterusnya dari hak-hak para hamba, bahkan hewan ternak sekalipun, bahkan hewan-hewan sembelian dan seterusnya. Itu semua amal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, baik yang fardu, yang wajib maupun yang sunnah, terkait dengan hak Allah saja, yang orang sering menyebutnya ibadah mahdhah, ataukah ibadah hak-hak hambanya yang itu terkait dengan hak-hak orang lain. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan mau beramal saleh, Allah janjikan yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam jannat, ya, jannah-jannah. Ya, kebun-kebun indah di taman-taman surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Fiha ma tashtahihi al-anfus, kata Syekh Sa'di, di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan yang didambakan oleh setiap jiwa. Ma tashtahihi al-anfus. Wal taladzul ayun, yang lezat dipandang oleh mata manapun. Wa takhtaruhul arwah, dipilih ya oleh setiap ruh, ya. Ya. Jadi pilihan setiap ruh. Wa tahinnu ilaihil qulub, menjadi atau sesuatu nikmat yang digandrungi setiap kalbu, ya. Disenangi, ya. Setiap kalbu, wa yakunu nihayatan nihayata kulli marghub. Dan nikmat di sana, di jannahnya Allah, adalah puncak dari setiap keinginan dan dambaan. Setiap yang dicita-citakan, setiap yang didambakan, setiap yang diinginkan, itu puncaknya ada di sana. Bukan hanya ada, tapi kenikmatannya paling lezat. Iya. Iya. Apakah itu terkait dengan syahwat lawan jenis? Apakah itu terkait syahwat harta benda? Iya. Apakah itu terkait dengan makanan minuman? Iya. Berbagai syahwat, sampai pun khamr, di sana pun disediakan yang tidak memabukkan namun lezat. Khamrin ladzatil lisyaribin, khamr yang lezat bagi orang yang meminumnya. Dan berbagai macam, ya, kenikmatan-kenikmatan di sana. Khalidina fiha abada, dan mereka pun kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, dan itu adalah sebesar-besar atau kemenangan yang agung, yang besar. Kekal di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala di jannah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahliha. Kita mengharap, memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dapat menghuninya, menghuni jannah. Baik. Dan banyak para ulama selalu mengingatkan, mengaitkan dengan akhirat ini, sebagaimana di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kita teringat Syekh Ibnu Baz radhiyallahu itu pernah ditanyai permasalahan seorang yang belum lama menikah, tapi dia sudah cerai, pisah dengan istrinya. Ya. Ketika ditanya-tanya oleh Syekh, ya si ini mantan suaminya ini mengaku kalau sebenarnya bukan permasalahan besar, ya, tetapi ya, saya kecewa, ya, dia begini, dia begitu, sehingga saya kecewa, saya cerai. Ya. Ya. Maka Syekh bin Baz radhiyallahu anhu mengatakan, ya akhi, laisa fid dunya hurun ain, tidak ada di dunia itu bidadari surga. Disebut lagi, laisa fid dunya hurun ain, tidak ada di dunia itu bidadari yang sempurna dari segala sisi, tidak ada. Mau seperti apapun, tidak ada di dunia. Sehingga, dan bukan berarti kalau gitu tidak usah nikah. Kalau gitu di surga saja, tidak, nikah adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Tetapi jangan pernah dibayangkan ya, wanita itu ada yang baik segala sisinya, tidak mungkin. Ya. Itu yang diingatkan Syekh bin Baz. Dan itu salah satu contoh. Begitu pula masalah makan, masalah berbagai macam. Ada makanan enak tapi berefek samping, madaratnya ini itu. Ada yang lain, yang segala macam di dunia ini, jika dibandingkan di jannah, nikmatnya la syai, tidak ada apa-apanya. Itu hanya sekedar ya kebutuhan seperti kita butuh makan, butuh minum, ya enggak ada apa-apanya dengan air dan makanan di jannah. Tapi butuh minum, ya minum. Tapi jangan pernah dibandingkan dan jangan pernah merasa istilahnya puas kalau dibandingkan dengan yang di jannah. Kalau maksudnya puas adalah puas dengan pemberian Allah, ya usahakan qanaah, menerima, mensyukuri apa yang Allah berikan. Tapi kalau kemudian dengan nikmat dunia ini kemudian saya sudah cukup, ya, tidak terlalu pengin dengan yang di akhirat, jangan. Harus seorang muslim itu pengin, semakin besar antusiasnya, semakin besar kepinginannya di jannah, semakin siap dia berkorban, yaitu apa, mendapatkan hal tersebut. Pemantofi kunailah bilah. Ya. Jadi itu salah satu di antara ya, contoh apa yang disebutkan. Adapun contoh tadi wanita, banyak hadis tadi disebut khuliqatil mar'ah min dila, wanita diciptakan dari tulang rusuk bengkok. Ya. Ya mau diluruskan, kau paksa inzahab tatukima kasartahan. Kau paksa luruskan, patah. Tak boleh ini, tak boleh itu, dipaksa, tak boleh itu, tak tahan, cerai aja mas, bisa. Kadang begitu. Tapi jangan didiamkan juga. Diusahakan, tapi lihat ya dengan kekurangannya. Sampai-sampai apa yang disebutkan apa ini istamta tabiyah, wakiyah iwas. Kalau kau ingin bersenang-senang dengannya, bisa. Tapi tetap aja ada kepingkokan padanya. Ya gitu. Tetap aja ada kekurangannya. Ya. Sehingga itu salah satu di antara contoh. Adapun nikmat di jannah dengan berbagai macam nikmat yang ada padanya, itu nihayah kulli marhum, puncak dari segala yang didambakan. Taib, di ayat yang setelahnya yang ke-10, qala Allah, Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Syekh Sadr rahimahullah ta'ala mengatakan ai kafaru biha, ya, min ghairi mustanadin syar'iyyin wal aqliyyin, yaitu mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ya. Apakah ayat ya kauniyah atau syar'iyah, dan di sini Al-Qur'an. Demikian lebih-lebih orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, termasuk padanya apa? Al-Qur'anul Karim. Tanpa ada mereka itu sandaran syar'i, tidak pula akli, bal ja'atuhum al-adillatul wal bayyinat, bahkan telah datang kepada mereka berbagai bukti dan keterangan-keterangan jelas. Fakadzabu biha, namun mereka mendustakannya, wa anadu ma dallat alaih, dan mereka mendustakan dan menentang apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut, ya. Ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka itulah para penghuni neraka, kekal di dalamnya, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Li'annaha jama'at kulla bu'sin wa syiddatin wa syaqa'in wa adzab. Karena neraka itu yaitu terkandung di dalamnya berbagai macam kesialan, kesusahan, kesengsaraan dan siksaan. Terkumpul di dalamnya segala macam bentuk siksa, kesusahan dan yang seterusnya. Disebutkan oleh At-Tabari rahimahullah ta'ala bahwa ayat ini walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, beliau menyebutkan walladzina jahadu wihdaniyatallah, termasuk mereka-mereka yang mengingkari kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mempersekutukan Allah dalam tauhid al-uluhiyah sehingga masih memberikan sesembahan dan sajen-sesajenan kepada selain Allah, meminta berdoa kepada selain Allah, atau mencari perantara melalui selain Allah yang itu hanya mampu dan bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau perantara yang kita minta tolong, tolong fulan ambilkan ini. Ya. Ini hayyun qadir. Masih hidup dan mampu. Ya, kalau tolong fulan hentikan itu apa? Letusan gunung berapi di sana. Siapa fulan? Ya, bisa menghentikan letusan gunung berapi. Enggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tolong panjangkan umur saya. Ya. Ya wali fulan, tolong sembuhkan saya. Ya. Sudah mati, bukan dokter, bukan ngasih resep, ya, bukan apa. Meskipun dia meyakini, saya yakin Allah memang yang menyembuhkan, tapi ini perantara dan seterusnya. Ini semua termasuk jahadu wihdadiyat Allah. Ya. Setelah tidak langsung mereka mengingkari kemahasaan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan mereka yang bersekutukan tauhid ya uluhiyah atau dalam asmaul sifat dan seterusnya. Wakadzabu bi adillatihi wa hujajihi, mereka mendustakan dalil-dalil dan hujjah. Wa ayu kitabihi alladhi anzalahu ala abdihi, dan ayat-ayat kitabnya Allah yang Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sampaikan mereka ini ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ditambahkan di situ disebutkan oleh At-Tabari, ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya, di situ beliau sebutkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Allah Al-Qur'an, dan juga orang-orang yang kafir yang mengingkari kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yaitu orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah, ya, baik dengan nabi atau malaikat, atau bahkan sama sekali tidak mengakui adanya pencipta. Golongan mulhidin atau ateis. Ini semua mereka termasuk dalam hal itu. Makanya disebutkan dengan berbagai macam bentuknya agama selain agama tauhid, dinullah, disebutkan dalam sebuah hadis, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Ya, mau ininya nyembah dewa ini, itunya nyembah pohon ini, tapi mereka itu satu agama, kufur. Karena yang ada hanya iman dan kafir. Mau disebut agama inilah, mau disebut agama itulah, apakah dari ahlul kitab ataukah tidak, al-kufru millatul wahid, mereka itu satu percayaan. Baik, kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah Allahu bi kulli syai'in alim. Tidaklah, ya, menimpa dari suatu musibah pun kecuali dengan seizin Allah. Tidaklah ada suatu musibah apapun menimpa kecuali itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang mau beriman kepada Allah, Allah akan memberi petunjuk kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah adalah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Syekh As'adi rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa hadza 'amun li jami'il masa'ib. Ini ayat umum mencakup berbagai macam jenis musibah. Ma asaba min musibatin, karena kaidah usul tafsir salah satunya, kalau ada suatu lafaz isim nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum, itu ada di muqaddimah tafsir Syekh Sa'di, disebutkan kaidah-kaidah usul tafsir salah satunya ini, kalau ada suatu kata isim, kata benda nakirah, tanda nakirah salah satunya dengan tanwin, di sini musibatin, bukan musibati, bukan musibah yang lain, tapi musibatin nakirah. Fisyakin nafi, dalam konteks kalimat negatif, ma asaba min musibatin, tidak ada, itu kalimat negatif. Asaba, menimpa, min musibatin, dari suatu musibah. Makanya disebut tidak ada satu musibah pun. Nah, itu umum. Makanya Syaikh Sa'di di sini mengatakan hadza 'am, ini umum mencakup berbagai macam bentuk musibah. Fin nafsi, apakah menimpa diri kita sakit, terluka, sakit fisik atau sakit hati, ya. Wal mal atau terkait dengan musibah menimpa harta, ya, tertipu atau rugi, ya, atau bangkrut, atau kecopetan, atau kecurian, atau yang lain-lainnya terkait harta benda, ya. Wal walad atau terkait dengan anak keturunan, anak cucu, ya, sakit atau ya naudzubillah minggat atau pergi atau berani ya melototin simbahnya atau yang lain. Wal ahbab, menyangkut orang-orang yang kita cintai, ya, istri atau mungkin saudara, kakak, adik kita, orang-orang yang dekat kita cintai. Wa nahwihim, ataupun menyangkut yang lain-lainnya. Dan mal itu banyak, ya, harta benda, uang bisa, kendaraan bisa, rumah bisa, ya. Ini rusak sana sini, ada musibah, ini bocor, ini mogok, ini itu, berbagai macam bentuk musibah, ya. Fajami'u ma asabal ibadah biqada'illahi wa qadarih, maka segala apa yang menimpa para hamba itu terjadi atas qada, ketetapan dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada wa qadar. Qad sabaqa bidzalika ilmullah. Ya. Jadi sebelum dan takdir Allah itu tingkatannya macam-macam, ya. Sungguh telah berlalu sebelum terjadinya ilmu Allah, pengetahuan Allah. Allah tahu itu bakal terjadi sejak sekian lama, sejak orangnya belum diciptakan. Allah sudah tahu. Wa jara bi qalamuh, dan berlaku catatan takdirnya, dituliskan. Ya, termasuk iman terhadap takdir, meyakini Allah itu tahu segala sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu ilmunya Allah. Kemudian ada kitabah tuh, dituliskan di lahul mahfuz, iya, ya, ditulis, ya, demikian oleh ya, pena catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa nafadat bihi masyiatuh, dan berlaku padanya masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak terjadi, yang enggak bakal terjadi. Ya. Idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maka jika Allah mengendaki sesuatu, Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Ya. Dan makana atai masya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masya'allahu kana. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki itu masyiatullah, pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak bakal terjadi. Dan pernah kita sampaikan ya, bahwa masyiatullah ada dua macam, yaitu apa? Masyiatullah atau iradatullah al-kauniyah, dan ada masyiatullah atau iradatullah asy-syar'iyah, kehendak yang Allah inginkan secara syar'i, dan ada kehendak keinginan Allah yang Allah inginkan secara kauni, qadari, takdir. Ya. Karena itu di sana apa? Pasti apa yang Allah kehendaki tersebut berlaku antara dua itu. Ada yang Allah takdirkan, ya, dan ditakdirkan karena sesuai dengan iradah Allah secara kauni terjadi, ya. Tapi ada iradah Allah secara syar'i. Allah menghendaki, menginginkan seperti ini, ya. Sehingga itu. Adapun kauni qadari, semua yang terjadi, angin bertiup, menggulung ombak, apakah bencana alam atau angin bertiup ke arah mana, hujan turun di sini, di sana, bulan sakit, bulan mati, di mana hidup, lahir bulan, semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak ada kaitan dengan syariat, ya. Ya, artinya ya itu terjadi, itu saja. Ya, itu ditakdirkan dan terjadi, ya. Tapi terjadi bulan dapat hidayah, bulan sholat, bulan mengerjakan ini dan itu terjadi bukan hanya secara takdir Allah inginkan secara takdir terjadi, tapi juga itu sesuai dengan masyiah, iradah, keinginan Allah secara syar'i. Ya. Oleh karenanya itu yang sering kita sebutkan dan kita ingatkan, salah kaprah ketika orang kemudian mengatakan, bukankah Allah juga yang menciptakan ada Islam, ada bukan Islam? Bukankah Allah yang menciptakan? Kalau itu kehendak Allah, Allah yang ngersake, Allah yang menakdirkan ada, kenapa kita harus ribut-ribut? Berarti kan kita enggak terima dengan ketetapan Allah, dengan begitu-begitu. Enggak usahlah kita biarkan, kita apa-apaan. Kalau begitu konsekuensinya, Anda bagaimana misalnya? Setiap hari kotor, pliket, keringetan, sehari enggak mandi, dua hari, tiga hari, seminggu. Enggak usah, biarkan saja. Wong kotor atau apa ya enggak usah mandi, ya. Apa begitu? Orang demikian pula sakit. Loh, kalau Allah takdirkan sembuh-sembuh kok. Enggak usah usaha, enggak usah. Enggak demikian. Allah yang menakdirkan sesuatu ada sebagai ujian. Tentu sebagai ujian. Adanya Allah takdirkan adanya ada kambing, ada hewan ternak, ada anjing. Ada yang halal, ada yang haram sebagai ujian, ya. Dan begitu pula adanya agar supaya ada nasihat, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang sudah tahu, ada yang belum tahu, sehingga ada ta'lim. Kalau semua orang sudah tahu, enggak ada lagi ta'lim. Nah, begitu pula semua orang bisa baca kitab, bisa tahu, enggak ada pelajaran belajar baca tulis, ijai, baca Quran, pelajaran bahasa Arab atau yang lain-lainnya. Kalau demikian semua orang laki-laki, enggak ada yang perempuan, ya, enggak ada anak keturunan. Dan begitu yang seterusnya, kalau semua orang satu umur, satu, ya, tidak ada kemudian anak kecil menghormati bakti orang tuanya, orang tua menyayangi kepada anaknya, dan berbagai macam. Kalau ada orang enggak sakit, ya, enggak ada rumah sakit, enggak ada karyawan, apoteker, produsen obat, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut waqtadathu hikmatuh. Ya. Pasti terkandung padanya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dikandungi yang menjadi konsekuensi dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Sehingga segala sesuatunya berjalan. Ya. Orang sedih, ya, ketika kehilangan atau mungkin ini itu. Ya, tapi semua orang menginginkan ini terus, kalau terus-terusan hidup enggak ada yang mati. Ya. Enggak mungkin bumi menampung. Nah, demikian. Dan pasti pada waktunya juga akan mati dan berganti, ada yang lahir kembali dan seterusnya. Walakin nasya'an kulla sya'an. Tapi ketika ditimpa musibah, yang terpenting segala urusan adalah hal yaqumul abdu bil wadhifah allati alaihi fi hadzal maqam. Apakah seorang hamba itu mau melaksanakan tugas yang menjadi tanggungannya dalam kondisi ini, dalam kedudukan ini, am la yakumu biha, atau dia tidak mau mengerjakannya. Ya, ini ketika turun musibah, dia meyakini itu dari Allah, dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan seterusnya. Ya, setidaknya dia wajib bersabar, tidak tasakhut, ya. Adapun syukur dan ridho itu tingkatan mustahab di atasnya, tapi yang wajib dia tidak mencela, dia tidak mengumpat dengan lisannya, meskipun berat pertama, tapi dia yakin ini dari Allah dan dia berusaha menyabar-nyabarkan diri. Fa in qama biha, kalau dia melaksanakan itu, menghadapi musibah dengan iman kepada Allah, falahu tsawabul jaziz, dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah, wal ajrul jamil, pahala yang indah di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Di dunia, ya, dan demikian di akhirat kelak menanti balasan. Fa idza amana annaha min indillah, kalau dia beriman bahwa annaha yakni al musibah, annaha yakni annal musibah, kalau dia mengimani musibah yang datang itu dari Allah, faradhiya bidzalik, kemudian dia ridho, dengan hal tersebut rela oleh ketetapan Allah. Wasallama li amrih, dan dia menyerahkan, pasrah terhadap urusan ketetapan Allah. Hadallahu qalbah, maka Allah pun akan memberi hidayah terhadap kalbunya. Fatma'anna, dia pun akan menjadi tenang, lebih tenang. Walam yanza'ij, dan tidak akan goncang. Indal masa'ib, ketika tertimpa musibah. Kama yajri mimman lam yahdillahu qalbah, sebagaimana yang banyak terjadi pada orang-orang yang tidak Allah beri hidayah kalbunya. Bingung, sedih sampai stres, sampai bunuh diri. Padahal cuma urusan, ada yang urusan apalah, mungkin ya utang, urusan kambing, urusan ini, urusan ban, berbagai macam, sampai gantung, sampai bunuh diri, loncat, dan berbagai macam. Nauzubillah. Sehingga bal yarzuquhullahu tsabata, tetapi seorang yang beriman kepada Allah, dia menerima musibah tersebut, Allah akan berikan kepadanya rezeki berupa as-tsabat inda wurudiha, keteguhan ketika datangnya musibah tersebut. Wal qiyam bi mujibis sabr, melaksanakan konsekuensi kesabaran. Fayahsulu lahu bidzalika tsawabun ajil, maka dengan itu dia mendapatkan tsawabun ajil, balasan yang disegerakan. Ma'a ma yadkhirullahu lahu yaumal jazaa' minal ajri adzim, bersama dengan pahala besar yang Allah simpan, yang Allah sisihkan, Allah tabung, Allah simpankan untuk dia di yaumul jazaa', di hari berbalas nanti, hari pembalasan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tadi disebutkan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang mau bersabar akan diberi balasan pahala mereka tanpa batas. Tidak disebut 10 kali lipat, tidak disebut 100 kali lipat, tanpa batas. Dan termasuk bentuk kesabaran adalah as-sabru indal masa'ib. Yang diterangkan para ulama, banyak sabar ada 3 macam. As-sabru ala ta'atillah, bersabar untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Terus-terusan sholat, terus-terusan taklim, sampai kapan butuh sabar. As-sabru an maksiatillah, yang kedua bersabar dari maksiat. Sampai kapan? Ya terus butuh bersabar dari maksiat. Yang ketiga as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas berbagai macam takdir yang Allah timpakan. Takdir yang baik, yang menyenangkan, jangan lupa diri dan foya-foya. Dan takdir yang buruk, jangan putus asa dan kemudian meninggalkan jalan Allah. Nah ini terkait dengan masalah musibah menimpa. Tadi dijanjikan jika mau bersabar akan diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tiada tarah. Syaikh Sa'di mengatakan setelahnya, wa ulima min dzalika anna man lam yu'min billahi inda wurudil masa'ib bi an lam yalhadh qada' Allah wa qadarah bal waqafa ma'a mujarradil asbab annahu yughzal wa yakiluhu Allah ila nafsihi. Diketahui dari sini bahwa siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, ketika datangnya musibah tidak mengembalikan kepada Allah, tidak mengingat konsekuensinya iman kepada Allah, kalau ini datangnya dari Allah, kalau ini takdir Allah, siapa yang tidak mengimani Allah ketika datangnya musibah, yaitu dengan dia tidak memperhatikan takdir dan qada dan qadar Allah, takdir Allah itu semua terjadi atas izin Allah. Bal waqafa ma mujarral asbab, tetapi dia hanya semata-mata yaitu berdiri melihat sebab yang ada. Ini misalnya, oh ini tadi kok kecelakaan, coba tadi kalau menggok kanan enggak kena, coba ini tadi kalau enggak berangkat enggak bakal kejadian. Coba karena melihat apa? Sebab itu saja, tanpa melihat yang menakdirkan sebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin mau berangkat enggak berangkat, kalau Allah takdirkan tertimpa musibah ya kena. Tapi kalau orang tidak mengaitkan dengan Allah, takdir dan qada wa qadar, dia mesti akan law kana kada la kana kada wa kada. Seandainya tadi begini, mesti kejadian enggak bakal begini. Coba tadi begitu. Coba dengarkan kata saya, enggak bakal begini misal. Nah itu. Annahu yughzal. Barang siapa yang demikian, maka dia akan ditelantarkan. Wa yakiluhu Allah ila nafsi, dan Allah serahkan dia kepada dirinya sendiri. Wa idza wukilal 'abdu ila nafsi, dan kalau seorang hamba diserahkan oleh Allah kepada dirinya sendiri, fan nafsu laisa indaha ilal halak wal jaza, maka setiap jiwa itu menghadapi musibah tidak lain hanya berkeluh kesah, ya, berkeluh kesah, sedih, gundah gulana, alladhi huwa uqubatun ajilatun 'alal 'abdi, yang itu adalah hukuman yang disegerakan pada seseorang. Kalau belum bertobat, qabla uqubatil akhirah, sebelum dia dapat hukuman di akhirat. Hukuman di dunia ya sudah, kalau dia menyesali dari takdir tadi, enggak bisa kembali kan? Sesuatu yang sudah terjadi, ya. Oh, coba tadi begini begini ya enggak balik. Coba kalau begini begitu. Ya, cuma dia omong-omongkan terus, enggak bisa balik. Sudah di dunianya dia susah, gelisah, itu uqubah ajilah. Iqab, hukuman dari Allah yang disegerakan. Qabla uqubatil akhirah, sebelum hukuman di akhirat menanti juga. Kalau dia tidak bertobat. Ala ma farrata fi wajibis sabr, atas apa yang dia sia-siakan terkait kewajiban bersabar. Adapun mengembalikan kepada Allah, qadarullah ma syafa. Qadarullah wa takdirkan terjadi. Hadza ma yata'allaqu biqouli, ini terkait dengan firman Allah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kalbunya. Fi maqamil masaibil khas, ini pada kedudukan ketika tertimpa berbagai musibah secara khusus. Ya, ini tadi yang dijelaskan di atas panjang lebar baru terkait dengan ketika tertimpa musibah secara khusus. Wa may yu'min billah yahdi qalbah, diberi petunjuk kalbunya, yaitu ketika saat musibah tadi. Ada yang lain yang lebih umum ya. Adapun yang terkait dengan kalbunya tadi, ini dinukil juga oleh Tabari di beberapa azhar ya, datang dari sejumlah salaf ya, salafun salih dari kalangan tabi'in, alama apa disebutkan Alqamah murid Ibnu Mas'ud ya, dan disebutkan pula yang lain-lainnya dari sahabat, bahkan demikian dinukil juga ya, dinukil atau dari Alqamah ya, seperti itu. Apa itu seorang yang wa may yu'min billah yahdi qalbah, wa rajul tusibul musibah, seorang yang tertimpa musibah, fa ya'lam annaha min indillah, tapi dia yakin itu dari Allah, fa yusallim dzalika wa yardha, sehingga dia pun pasrah dan menerima ya. Adapun yang dinukil dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu bahwa yahdi qalbah ya, di sini yahdi qalbahu lil yaqin, Allah berikan petunjuk dia, bimbingan untuk yakin. Ini bahwa fa ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah, segala apa yang Allah takdirkan menimpanya tidak bakal luput darinya. Wa ma aqtahu lam yakun liyusibah, dan siapa yang Allah luputkan dari sesuatu tidak akan menimpanya. Itu yahdi qalbah, hidayah Allah terhadap kalbu seseorang terkait dengan musibah. Dan ada yang terkait dengan hidayah yang lain selain musibah, insya Allah disebutkan Syekh, qadarullah belum bisa sempat kita baca, masih kelanjutan di ayat 11 ini ya, insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.